بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله bila kita melihat kondisi kita di zaman kita sekarang ini dan secara khusus kondisi kita di tanah air kita yang tercinta ini, di Indonesia Raya ini, kita melihat sebuah kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri, yaitu terkait dengan masalah kepemimpinan. Kondisi yang ada di zaman kita sekarang ini jauh dari kata ideal, jauh dari apa yang terbayang, tergambar oleh kita pada masa lalu, era-era keemasan Islam wal muslimin dengan kepemimpinan mereka. Kita mendapati barakallahu fikum kenyataan bahwasanya kaum muslimin di negeri kita ini lebih condong kepada tarbiyah-tarbiyah sekuler dibandingkan dengan tarbiyah-tarbiyah Islam. Bahkan orang-orang yang mengerti Islam, yang mengerti sunnahnya Rasulullah SAW, yang mengerti pemahaman salaf, banyak di antara mereka yang terbawa arus, lebih condong kepada tarbiyah-tarbiyah sekuler. Kurang begitu suka dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah syar'iyah, salafiyah. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan masalah kepemimpinan yang ada, banyak pihak yang menyebutkan berbagai macam kekurangan-kekurangan, keaiban-keaiban yang ada pada penguasa mereka, yang ada pada pemimpin mereka. Bahkan mungkin sebagian mereka menganggap penguasa yang ada sekarang ini penguasa yang zalim, atau mungkin penguasa yang tidak islami, penguasa yang melemahkan, merendahkan Islam wal muslimin, penguasa yang lebih condong kepada orang-orang kafir, penguasa yang lebih mementingkan kepentingan-kepentingan kufar dibandingkan dengan kepentingan kaum muslimin, dan yang lain-lainnya dari sekian banyak kekurangan-kekurangan yang ada, barakallahu fikum. Sebagiannya kita bisa memaklumi kenyataannya, sebagian yang lainnya mungkin dikaji ulang. Namun pandangan kaum muslimin secara umum terkait dengan negeri kita ini jauh dari kata ideal dari kepemimpinan Islam yang digambarkan sebelumnya dalam majelis ini, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, namun ini merupakan kenyataan, sebuah realita yang harus kita hadapi. Kita hidup bukan di zaman khilafatun nubuwah. Kita hidup bukan di zaman khilafah nabawiyah. Kita hidup bukan bersama dengan penguasa seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Uthman bin Affan, seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, atau semacam Umar bin Abdul Aziz, atau yang lain-lainnya. Bukan bersama dengan penguasa-penguasa yang semacam itu. Ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi, barakallahu fikum. Di sini, kita dihadapkan dengan sebuah ujian. Ujian berakidah. Ujian berprinsip bermanhaj. Ujian berislam dengan benar. Ujian berbangsa dan bernegara. Dihadapkan dengan kondisi penguasa-penguasa yang semacam ini, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelum kita membahas apa bimbingan Islam menghadapi kondisi yang ada, perlu disinggung sedikit, barakallahu fikum, untuk melengkapi apa yang sampaikan tadi, perlu disinggung sedikit terkait dengan sababnya, pemicunya. Kenapa kaum muslimin di zaman sekarang ini selalu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak ideal? Enggak sebagaimana yang digambarkan dalam penggambaran tadi khilafatun nubuwah. Kenapa demikian kenyataannya? Dan kenapa pula, barakallahu fikum, dalam banyak kesempatan penguasa-penguasa kaum muslimin kurang memperhatikan aspirasi masyarakat muslim, bahkan cenderung mengabaikan aspirasi kaum muslimin, bahkan mungkin merendahkan, menghinakan bahkan ulama-ulama kaum muslimin? Kenapa sekarang ini, barakallahu fikum, kita mendapati kaum muslimin dipimpin seorang penguasa yang lebih banyak condong kepada kepentingan-kepentingan asing dan aseng, kata mereka, Syekhon. Ini perlu dipertanyakan, kenapa kok demikian keadaannya? Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya pemicu, penyebab utama adanya situasi yang semacam ini, di samping memang takdirnya Allah Azza wa Jal, pemicu utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Perbuatan masyarakat itu sendiri. Tingkah laku, tindak tanduk masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakatnya, barakallahu fikum, menjauh dari prinsip-prinsip Islam, menjauh dari bimbingan-bimbingan Islam, menjauh dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang termaktub dalam sunnah-sunnahnya. Ketika kaum muslimin jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, ragam bid'ah, ragam kesyirikan, ragam kekufuran, ragam kemaksiatan, ragam kefasikan, ragam kemungkaran, dan ketika kaum muslimin semua malu banyak. Ini penyebab utama adanya penguasa-penguasa yang semacam ini, barakallahu fikum. Dan ada yang lain, barakallahu fikum, tapi yang paling utama sebagai banyak dosa rakyat. Barakallahu fikum. Masyhur diriwayatkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di masa pemerintahan beliau, ketika pada masa itu terjadi fitnah demi fitnah melanda kaum muslimin, ada sebagian pihak bertanya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menanyakan kondisi negara saat itu. Dibanding-bandingkan dengan masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jawabannya beliau, kalau di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, rakyatnya itu kayak saya. Dipahami ya? Rakyat itu kayak saya, kayak sahabat Ali ini rakyatnya. Rakyat yang saleh, rakyat yang beriman, yang bertakwa, yang di atas sunnah dan segala macam. Adapun di zaman sekarang ini, rakyat itu kayak kamu ini. Kayak kamu ini rakyatnya. Sehingga kondisi negara kala itu penuh dengan fitnah, barakallahu fikum. Kita enggak mengatakan sahabat Ali sebagai penguasa yang ideal, sangat ideal. Tetapi kondisi negara kala itu penuh dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ini mengisyaratkan di antara sebab terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan di dalam sebuah bangsa, di sebuah negara, itu dikarenakan dosa masyarakat. Dosa masyarakat itu sendiri. Maka ya khanafdin a'azakumullah, kita tidak usah berpanjang-panjang mencari kambing hitam, dikarenakan kambingnya ketahuan. Kambingnya adalah masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita yang syar'i, sikap kita yang benar dalam menghadapi sosok pemimpin dan penguasa yang semacam itu. Sikap yang ditunjukkan nanti syar'i, dan diantara manfaat dan maslahatnya insyaallah ta'ala akan bisa merubah keadaan dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ialah at-taubatu wal istighfar lillahi tabaraka wa ta'ala. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah. Bertaqarrub kepada Allah. Memperbanyak ibadah kepada Allah. Memperbanyak amal soleh kita kepada Allah. Meningkatkan iman dan amal soleh kita. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Perbaikan individu-individu muslim. Perbaikan masyarakat. Sebab, jangan lupa ikhwan ya, pemicu terjadinya kondisi ini adalah diantaranya masyarakat itu sendiri. Maka langkah pertama ialah perbaikan masyarakat. Masing-masing kita memperbaiki dirinya sendiri-sendiri. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Tingkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Beribadah mentaati Allah Azza wa Jal semata. Di antara upaya untuk ke arah sana, barakallahu fikum, adalah semangat di dalam menebarkan dakwah itu sunnah. Semangat dalam menebarkan tarbiyah salafiyah. Menumbuh suburkan tarbiyah-tarbiyah salafiyah di tengah-tengah kaum muslimin di seluruh penjuru negeri ini. Kita meniti langkah yang ditempuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan sebelumnya para anbiya wal mursalin, membenahi akidah umat. Memperbaiki akidah umat, memperbaiki agama mereka, diluruskan akidahnya, manhajiahnya, disemangati ibadah dan amal solehnya, diajari akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia, diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Maka yang diharapkan bisa mewujudkan langkah ini hanyalah ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Tidak mungkin kita mengharapkan orang-orang yang berseberangan dengan sunnah, yang menyelisihi sunnah, yang memerangi sunnah, yang lebih condong kepada tarbiyah-tarbiyah selain sunnah. Nah mungkin justru mereka sebagai pemicu kondisi yang ada. Di sini samping pribadi masing-masing kita harus berbenah diri, kita harus semangat untuk mendakwakan sunnah Rasul tengah-tengah masyarakat. Semangat untuk itu. Dakwah, tarbiyah, lembaga pendidikan yang di atas sunnah, yang salafiyah, disebarkan di mana-mana seluruh penjuru tanah air yang ada. Upaya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Islam terkait dengan akidah mereka. Memulai dari perbaikan individu dan masyarakat dengan dakwah tauhid was sunnah. Jadi dakwah salafiyah itu, dakwah sunnah itu diantara barokahnya ialah memperbaiki negara, memperbaiki kondisi bangsa dengan cara memperbaiki masyarakat. Barakallahu fikum. Yang semangat, nah, kaum muslimin semuanya diajak untuk kembali ke para tarbiyah salafiyah, tarbiyah sunnah. Dengan cara inilah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya berhasil mewujudkan generasi emas di masa lalu. Buahnya adalah kepemimpinan yang islami, yang syar'i, yang sunni, yang nabawi. Seperti yang digambarkan sebelumnya, barakallahu. Ini perbaikan rakyat. Ini yang pertama kali, barakallahu fikum. Langkah yang berikutnya. Langkah yang berkaitan langsung dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita. Ialah kita sebagai kaum muslimin harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya penguasa yang ada, yang telah dinyatakan sah, kita yakini sebagai penguasa kita kaum muslimin. Kita berikrar bahwasanya beliau sebagai penguasa kaum muslimin, sebagai imam kaum muslimin, walaupun kondisinya tidak seideal yang sebelumnya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ikhwan, ini langkah berikutnya. Yakini, percayai, imani penguasa yang ada, yang muslim adalah penguasa kita kaum muslimin. Presiden yang ada adalah penguasa kita kaum muslimin. Pemimpin kita kaum muslimin untuk kita yang ada di negara Indonesia Raya ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau menyatakan man waliyal khilafata bi ijma'in nasi 'alaih wa ridahum bih fa huwa amirul mu'minin la yahillu li ahadin ayyabita lailatan wa la yara allaysa 'alaihi imam barran kana aw fajira ila qawlihi hakadha qala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, barang siapa yang menduduki kepemimpinan, dulu dibahasakan dengan kekhilafahan, barang siapa yang menduduki tampuk kepemimpinan sebagai penguasa muslim dengan kesepakatan masyarakat dan keridhaan mereka dengannya, maka dialah yang disebut sebagai amirul mukminin, pemimpin penguasa kaum mukminin. Tidak halal bagi siapapun untuk bermalam satu malam saja dalam keadaan tidak meyakini memiliki imam, dalam keadaan tidak meyakini memiliki penguasa, tidak boleh, hukumnya haram. Baik itu penguasa yang saleh, penguasa yang baik, ataukah penguasa yang fajir. Kita yakini sebagai penguasa kita, sebagai pemimpin kita, sebagai amirul mukminin yang ditaati barakallahu fikum. Ini adalah pendapat akidah al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hada wawih. Ini yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, cara pengangkatannya sebagai presiden itu tidak sesuai dengan cara syar'i. Gimana Ustaz? Di masa lalu di dalam bab kepemimpinan Islam itu kan dengan cara-cara yang syar'i. Dengan cara ditunjuk oleh penguasa sebelumnya. Atau dengan cara kesepakatan ahlul hali wal aqdi. Atau yang semacam itu Ustaz. Sekarang ini kan menggunakan cara-cara yang melanggar syariat. Kan sekarang menggunakan cara-cara demokrasi Ustaz. Itu kan cara-cara yang melanggar syariat. Jawabannya ikhwan fillah jazakumullah adalah para ulama telah berijma'. Para ulama telah sepakat siapa saja yang memimpin kaum muslimin dan dinyatakan sah sebagai penguasa kaum muslimin walaupun dengan cara kudeta militer, dengan cara pertumpahan darah dan yang semisalnya yang tidak syar'i, maka wajib atas setiap umat Islam untuk meyakininya sebagai seorang penguasa, seorang pemimpin dalam rangka untuk meredam fitnah dan dalam rangka untuk menjaga darah kaum muslimin jangan sampai ditumpahkan. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ikhwanul muslimin azzaakumullah, kalau masa lalu ada cara-cara yang tidak syar'i untuk menjadi seorang penguasa dengan cara penggulingan kekuasaan, namanya kudeta militer atau al-inqilab, inqilabat. Itu tidak syar'i. Islam mengharamkan kudeta. Islam mengharamkan yang namanya pemberontakan. Tapi kalau terjadi, ternyata ada orang yang melengsarkan penguasa yang ada, mengkudeta kekuasaan dia, tampil penguasa baru, dan sah disepakati oleh umat kala itu, maka umat Islam harus mengakui dia sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa kaum muslimin, didengarkan dan taati dalam rangka untuk meredam fitnah dan tidak diperbolehkan untuk menggulingkan yang kedua kalinya. Itu ingat dengan kesepakatan para fuqaha, dinukil kesepakatan itu oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, dan beliau seseorang ulama besar di mazhab Syafi'iyah barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, disebutkan dalam kitab Ad-Durarussaniyah fil Ajwiba An-Najdiyah, beliau menyatakan al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin. Al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldanin lahu hukmul imam fi jami'il asya. Para ulama, para imam-imam kaum muslimin sepakat. Ulama semua madhab sepakat. Siapa saja yang bisa menguasai sebuah negara atau beberapa negara dengan cara kudeta, maka dia dihukumi sebagai hukum imam, hukum penguasa, hukum pemimpin dalam semua perkara. Ini dengan ijma'nya para ulama. Tidak syar'i sih, tidak boleh. Tapi kalau terjadi, maka dalam mereka meredam fitnah, diakui sebagai penguasa muslimin. Barakallahu fikum. Wadihan. Begitu pula zaman sekarang ini, ikhwanatina azakumullah, ketika cara-cara pengangkatan penguasanya bukan dengan cara yang syar'i, menggunakan cara-cara demokrasi, menggunakan cara-cara pemilu yang memang bertentangan dengan Islam, itu perkara yang tidak boleh. Tapi ketika sudah diputuskan seseorang berhasil sebagai presiden dan disahkan, maka kita harus mengakui dan meyakininya sebagai penguasa kita kaum muslimin, sebagai presiden kita, sebagai penguasa kita, sebagai pemimpin kita kaum muslimin, dengan kesepakatan para ulama. Ingat, dengan kesepakatan para ulama. Ini penting, ikhwan. Ini akidah akan menyelamatkan antum dari pemahaman khawarij yang mengkafirkan penguasa yang ada. Hati-hati, jangan jadi khawarij. Anda seorang muslim, yakinilah bahwasanya penguasa kalian sekarang, pemimpin kalian sekarang, presiden kalian sekarang adalah pemimpin umat Islam di negara Indonesia Raya ini, selama dia muslim. Barakallahu fikum. Ini terkait solusi yang kedua. Ini penting. Termasuk bab akidah. Mungkin yang berkata, terkait dengan masalah kepemimpinan itu kan kalau mereka menguasai dunia. Yang namanya kekhilafahan itu kan khilafah dunia, bukan khilafah nasional, pernegara. Selama belum ada al-khalifatul a'zam, kata mereka, sebelum ada al-imamul a'zam, maka tidak ada penguasa muslimin di dunia ini. Hati-hati, ini pemahamannya semparan khawarij. Ini adalah pemahamannya Hizbut Tahrir. Mereka menyatakan yang namanya khilafah itu khilafah dunia. Satu khalifah yang memimpin umat Islam seluruh dunia. Kalau belum ada, maka tidak ada kekhilafahan. Tidak ada yang namanya kepemimpinan. Tidak ada ketaatan kepada penguasa yang ada. Bahkan mereka sebagian tegas mengatakan kafirnya penguasa yang ada. Hati-hati, itu pemahaman sekte khawarij, pecahan-pecahan dari Ikhwanul Muslimin yang namanya Hizbut Tahrir. Barakallahu fikum. Yang betul Ikhwanul Muslimin adalah masing-masing pemerintah, masing-masing penguasa, masing-masing pemimpin di masing-masing negara yang menguasai negaranya masing-masing dan wilayah masing-masing diyakini sebagai penguasa muslim, memiliki hak dan kewajiban seperti khalifatul a'zam, seperti al-imamul a'zam di negaranya masing-masing. Ini dengan kesepakatan umat Islam dan ulama-ulama Islam belakangan ini. Sebab kejadiannya barakallahu fikum di pertengahan daulah Bani Abbasiyah atau selepas daulah Bani Abbasiyah. Dulu umat Islam barakallahu fikum dipimpin satu khalifah, dipimpin satu imam seluruh dunia. Tapi kemudian di tengah-tengah kekhilafahan daulah Bani Abbasiyah, umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang penguasa tunggal, mereka dipimpin oleh masing-masing penguasanya di negaranya masing-masing, di wilayah masing-masing. Semenjak itu semua ulama sepakat, masing-masing pemimpin negara dihukumi seperti imamul a'zam, masing-masing masyarakat negara itu wajib meyakininya sebagai penguasa, sebagai pemimpin kaum muslimin, didengarkan dan ditaati sebagaimana mentaati al-imamul a'zam. Barakallahu fikum. Al-imamu Syaukani rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau As-Sayyirul Jarar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar, ketika menjelaskan pernyataan sang yang punya matan kitab, menyatakan wala yasihu imaman, tidak boleh ada dua imam. Itu matanya. Wala yasihu imamani, tidak boleh ada, tidak sah adanya dua imam. Ini matan. Dijabarkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan wa amma ba'dan tisyaril Islam wa tis'i raka'atihi wa tafa'udi atrafih fama'lumun annahu qasara fi kulli qatr aw aqtar al-wilayatu ila imamin aw sultan wa fil qatr al-akhir kadhalik wa la yan'aqidu li ba'dihim amrun wa la nahyun fi qatr al-akhir wa aqtarih allati raja'at ila wilayatihi. Kata beliau, adapun setelah tersebarnya Islam dan luasnya kekuasaan Islam dan jauhnya ujung-ujung kekuasaan Islam, maka telah dimaklumi bersama bahwa masing-masing wilayah, masing-masing daerah memiliki kepemimpinan seorang penguasa. Entah dikatakan imam atau dikatakan sultan. Begitu pula di negara yang lain, di wilayah yang lain. Masing-masing memiliki perintah dan larangan yang berlaku untuk negaranya, tapi tidak berlaku untuk negara yang lain. Itu kenyataannya, ikhwan, sampai sekarang ini. Beliau mengatakan, Fala ba'sa bita'addudil a'immati wassalatin, wa yajibu ta'atu likulli wahidin minhum, ba'dal bay'ati lahu ala ahlil qatri, alladhi yanfudhu fihi awamiru wa nawahih wa kadhalika sahibul qatr al-akhar. Tidak ada masalah, kata beliau, tidak ada masalah dengan berbilangnya pemimpin, tidak masalah dengan banyaknya penguasa-penguasa di negara masing-masing. Maka wajib bagi setiap individu-individu masyarakat negara itu untuk mentaati penguasanya masing-masing, membaiat penguasanya masing-masing. Begitu pula negara yang lain, membaiat, meyakini sebagai penguasa, mendengar dan mentaati penguasanya masing-masing. Barakallahu fikum. Ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ini keterangan dari beliau Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai warga negara Indonesia Raya di negara kita NKRI barakallahu fikum, kewajiban kita sebagai seorang muslim warga negara Indonesia harus meyakini bahwasanya presidennya adalah pemimpin kaum muslimin, presidennya adalah penguasa kaum muslimin, berhak mendapatkan hak-hak penguasa tunggal Al-Imamul A'zam. Barakallahu fikum. Kita mentaati penguasanya kita masing-masing di sini. Barakallahu fikum. Ini pentingnya, ikhwan, supaya jangan sampai kita termakan oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan paham dari kalangan kaum khawarij atau yang menyimpang yang lainnya. Yakini ini penguasa kalian. Sah. Setelah itu, ikhwan, setelah itu kita harus barakallahu fikum memberikan dan menunaikan hak-hak penguasa kita sebagai upaya kita untuk memperbaiki keadaan. Di antara hak penguasa kita ialah as-sam'u wa ta'ah lahum, mendengarkan dan mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang syar'i, atau dalam perkara kemaslahatan-kemaslahatan duniawi, selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini barakallahu fikum, dalilnya sangat banyak. Di antaranya nasul Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu wati'ullaha wati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. wajib untuk mendengar dan mentaati. Kita mentaati penguasa kita selama dia muslim. Apakah penguasa yang adil ataukah penguasa yang zalim? Penguasa yang soleh ataukah penguasa yang fasik? Semua didengarkan dan taati. Kita mentaati penguasa kita dalam semua keadaan kita. Ketika kita lapang atau sempit, yang kita sukai, yang kita benci, walaupun penguasa tadi barakallahu fikum lebih mementingkan hak-hak pribadinya, tidak menunaikan hak rakyatnya. Didengarkan, ditaati. Bahkan kita mentaati penguasa kita, walaupun tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai pedoman pemerintahannya. Tidak menjadikan bimbingan Rasul sebagai pedoman pemerintahannya. Tidak menggunakan sunnah sebagai pedomannya. Kita mentaati mereka walaupun hati mereka kayak setan. Hati-hati setan. Saking kejamnya, saking bengisnya, saking lalimnya. Walaupun. Kita mentaati mereka walaupun mereka memukul punggung kita. Walaupun mereka merampas harta benda kita. Dengarkan taati kata Rasul. Walaupun. Selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai sejauh itu. Walaupun dia penguasa budak. Walaupun dia penguasa yang jelek fisiknya. Mungkin dia cacat. Mungkin dia PC. Atau semisalnya. Tetap didengarkan dan ditaati. Selama dia muslim. Itu banyak. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah masuk dalam kerangka ijma'nya para ulama ahlus sunnah. Dikatakan as-sam'u wa ta'ali wulatil amr minal muslimin fi ghairi ma'siyatin mujma'un ala wujubihi inda ahlus sunnati wal jama'ah wa huwa aslun min usulihim allati bayanu biha ahlal bid'i wal ahwa'. Mendengar, mentaati penguasa muslim selain maksiat. Perkara yang disepakati kewajibannya oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ini merupakan prinsip pendasar dari prinsip-prinsip ahlu sunnah yang berseberangan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Luar biasa. Seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW hidup tengah-tengah kita ya. Dan memang beliau telah memberitakan jauh-jauh sebelumnya kepada umatnya. Nanti di akhir zaman akan muncul penguasa-penguasa yang kejam. Penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak aspiratif. Dan yang lain-lainnya. Dan beliau memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum. Maka sikap kita menghadapi fenomena penguasa yang ada ini. Tetap kita meyakini beliau presiden kita. Beliau penguasa kita, beliau pemimpin kita, selama beliau muslim. Walaupun mungkin beliau begini, begini, begini, begini, begini, begitu. Kita dengarkan, kita taati, bukan dalam perkara maksiat. Dalam perkara syar'i, dalam perkara yang mubah, dalam semua perkara, selain maksiat. Kondisi kita lapang atau enggak lapang, sempit atau tidak, kondisi kita suka atau enggak suka, bahkan walaupun mereka membolimi orang lain, bahkan walaupun mereka membolimi kita, kita yakini sebagai penguasa kita. Ini yang berat, barakallahu fikum. Saya ulangi lagi, ini yang berat, barakallahu fikum. Kalau penguasanya adil, sepakat Ustaz, samina wa atona. Kalau penguasanya itu aspiratif, memperhatikan aspirasi masyarakat, responnya cepat, sepakat Ustaz, samina wa atona. Kalau penguasanya mensejahterakan rakyat, apa-apa gratis, berobat gratis, semuanya gratis, samina wa atona Ustaz. Kalau penguasa yang sering bagi-bagi, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, dan yang lain-lainnya, samina wa atona Ustaz. Ya itu sepakat ya. Nah sekarang penguasanya enggak seperti itu. Penguasanya ternyata menyakiti hati kaum muslimin. ternyata penguasanya betul-betul menampilkan kecondongannya, pembelaannya kepada orang kafir. Ternyata penguasanya demikian dan demikian. Samina wa ta'na atau bagaimana ini? Di sini ujian akidah, ujian manhaj. Kalau Anda adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, Anda akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami tetap mendengar dan mentaati beliau sebagai penguasa kita, pemimpin kita, presiden kita. Sami'na wa ta'na. Selain perkara maksiat. Yang selain ini termasuk dalam kerangkanya kaum khawarij. Hati-hati. Terkena pemahamannya sahabul ahwa'i wal bid'ah. Alhamdulillah, sekali kalau yang dizalimi itu orang lain, ringan ya kawan. Tapi kalau kita yang dizalimi, Allahul Musta'an, belum tentu kita bisa menerima. Bisa antum bayangkan, barakallahu fikum, penguasa yang ada kejam, hanya bayangkan ya kawan, nyata juga enggak kan gitu ya. Antum bayangkan penguasa yang ada itu kejam, penguasa yang bengis, penguasa yang sadis, merampas harta yang dimiliki oleh masyarakat petanahan ini, diambil semua hartanya mereka, bahkan diporak-porandakan semua rumah-rumah mereka. Apakah kita masih mampu untuk mengatakan sami'na wa ta'na? Itu ujian prinsip, ujian akidah. Sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah akan mengatakan sami'na wa ta'na. Walaupun harta benda kita dijarah, walaupun harta benda kita dicuri, walaupun dirampas, kita mengatakan sami'na wa ta'ana. Rasul mengatakan, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, fasma' wa ati. Walaupun dia memukul punggungmu, walaupun dia merampas harta bendamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Itu luar biasa, ujian akidah ya ikhwan. Sekarang ini kaum muslimin sedang diuji akidahnya, diuji manhajnya, diuji prinsipnya, terbawa arus atau tidak. Ini mendengar dan mentaati. Langkah yang berikutnya ialah as-sabru ala jaurihim, bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman mereka. Tidak diperbolehkan memberontak. Tidak diperbolehkan menghujat. Tidak diperbolehkan mencela. Tidak diperbolehkan membongkar aib penguasa di depan halayak ramai. Tidak diperbolehkan demonstrasi-demonstrasi yang anarkis, yang ricuh, ataupun yang damai katanya. Itu semuanya dilarang. Kita diminta untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasa yang ada. Sebab barang siapa yang menunjukkan pemberontakannya sejengkal saja, diancam dengan ancaman mati jahiliyah. Dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi." فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَعَةَ شِبْرًا فَمَاتْ مَيْتَتُهُ جَهِلِيَّةً. Barang siapa yang melihat dari penguasanya ada sesuatu yang dia tidak suka, hendaklah sabar menghadapinya. Sebab barang siapa yang memberontak penguasa sejengkal saja, mati dia, maka matinya mati jahiliyah. Itu ancaman yang keras. Tidak boleh. Sabar, sabar, sabar. Tahan diri wahai kaum muslimin. Tahan lesan wahai kaum muslimin. Tahan, sabar, tabah. Itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Itu juga merupakan dosa kamu sendiri. Sabar. Banyak taubat, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Banyak beramal saleh, banyak mentaati Allah, beribadah kepadanya. Tetap dengarkan, taati penguasa kamu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, yakini dia sebagai penguasa kamu. Jangan kamu memberontak, jangan kamu menghujat, jangan kamu mencela, jangan kamu menghinakan. Dilarang agama itu. Kata Rasulullah SAW, man akrama sultan akramahullahu ta'ala, wa man ahana sultan ahanahullahu tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Sabar. Bismir. Langkah yang berikutnya ialah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Addu'a lahum bisalah. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan supaya mereka saleh, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Semoga mereka penguasa yang adil, memperhatikan aspirasi rakyat, dan semisalnya, didoakan kebaikan. Ini merupakan prinsipnya kaum salaf. Dan disepakati oleh kaum salaf. Addu'a lahum bil khair. Doakan kebaikan untuk mereka. Waffaqahullah. Lima yuhibbu wa yardah. Hadahullahu ta'ala ilal haq. Raddahullahu ta'ala ilal haqi raddan jamila. Wahakadah. Didoakan kebaikan untuk mereka ya. Ini kalau ada yang makbul doanya, akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau Allah kabulkan doanya kaum muslimin untuk kebaikan penguasanya, maka penguasanya akan berubah menjadi penguasa yang baik. Maslahatnya dirasakan oleh negara, oleh rakyat, oleh bahkan hewan ternak. Maslahat yang untuk bilad, wa ibad, wa dawab. Tidak boleh mendoakan kejelekan atas mereka. Tidak boleh melaknat mereka. Tidak boleh mengkafirkan mereka. Selama mereka masih muslim. Istighfar. Banyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Banyak amal saleh. Sabar. Menghadapi kebaikan mereka. Sabar. Tahan diri. Yang sabar. Doakan kebaikan untuk mereka semua. Dengarkan dan taati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Nah. Kemudian juga nasihatilah mereka. Ini diantara upaya kita menasihati penguasa. Namun cara menasihatinya pun diatur oleh para ulama. Dikarenakan mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dikarenakan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ditegur, dinasihati. Caranya ada dengan cara empat mata. Tidak boleh di depan khalayak ramai. Langsung datang kepada pihak penguasa. Sampaikan teguran-teguran. Sampaikan nasihat-nasihat kamu kepada dia. Atau lewat jalur yang resmi dari institusi pemerintah. Yang supaya sampai kepada penguasa kita. Sampaikan aspirasi kita kepada yang berkompeten dalam masalah ini. Ya, sampaikan kepada mereka semua. Supaya mereka menyampaikan kepada penguasa kita. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita telah menunaikan kewajiban kita. Barakallahu fikum. Wahagala, itu solusi Islam. Saya sebutkan secara global dikatakan sangat panjang riwayat-riwayatnya dan keterangan-keterangan para ulama-nya. Barakallahu fikum. Naam, itu solusi. Itu adalah solusi Islam. Barakallahu fikum. Tidak instan ya ikhwan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Terkadang kita terkalahkan oleh hawa nafsu. Tapi itulah solusi Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Solusi ini berlaku justru ketika menghadapi penguasa-penguasa yang semacam ini. Bukan penguasa yang soleh, bukan penguasa yang adil. Barakallahu fikum. Sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara-cara mungkar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara demonstrasi-demonstrasi. Tidak boleh mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara pemberontakan-pemberontakan. Tidak boleh menyampaikan aspirasi masyarakat atau menuntut hak masyarakat dengan cara-cara yang mungkar. Tidak boleh dituntut dengan cara demonstrasi-demonstrasi, mudaharat-mudaharat, hukumnya haram. Fatwa ulama besar kita di zaman sekarang ini tidak pernah berubah, mengatakan haramnya demonstrasi, bahkan untuk menuntut hak sekalipun. Tidak boleh, hukumnya haram. Fatwa lajnah da'imah, fatwanya Syekh Al-Albani, fatwanya Syekh bin Bas, fatwanya Syekh bin Uthaymin, fatwanya Syekh Salih Fauzan, Syekh Salih Haidan, fatwanya Syekh Al-Alama Abdul Musil Al-Abbad, fatwanya masyaikh yang lain, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubud Al-Jabiri, masyaikhul kibar yang lainnya. Hampir semua ulama-ulama al-sunnah, mereka semuanya sepakat tidak diperbolehkan mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara-cara yang mungkar, di antara dengan cara-cara demonstrasi, barakallahu fikum. Sampaikan kepada yang berwajib, yang berkompeten dalam bidangnya. Sampaikan suara kita kaum muslimin, barakallahu fikum. Ikhwan bin Azzaqullah, sekali lagi, ini adalah ujian akidah, ujian manhaj. Yakinilah, dengan bimbingan Rasul semacam ini, akan muncul solusi yang terbaik. Yang kita hadapi sekarang ini, barakallahu fikum, jauh lebih ringan, jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh para ulama zaman dahulu kala, di era-era tabi'in dan setelah mereka. Di masa lalu, para ulama kita diuji dengan sosok penguasa yang sadis, dikenal dengan kebengisannya, kesadisannya, kezalimannya, menumpahkan darahnya kaum muslimin. Al-Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi, salah seorang gubernur Kufah dari daulah Bani Umayyah kala itu. Zalim, kejam, sadis. Dan itu bukan omdu, bukan omong doang. Dibuktikan sama dia dengan pedangnya. Yang macam-macam sama dia, bunuh. Ndak masyarakat, ndak tokoh masyarakat, ndak alim ulama, bunuh. Dan dibunuh betulan. Dibunuh betulan. Barakallahu fikum. Itu pada masa lalu. Para ulama kita tetap di atas bimbingan Rasul. Dengarkan dan taati penguasa ini. Dalam kalim ma'ruf. Jangan memberontak dia, jangan menghujat dia, jangan mencela dia, jangan menghinakan dia. Jangan memberontak dia sedikitpun. Itu para ulama kita. Tokoh ulama pada masa lalu yang tegar, yang kokoh, yang tabah di atas prinsip ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Di masa lalu, barakallahu fikum, juga demikian, umat tidak sabar. Masyarakat Kufah khususnya tidak sabar. Mereka geram dengan penguasa yang sekejam itu, sesadis itu, membunuhi kaum muslimin, membunuhi ulama-ulama muslimin. Akhirnya mereka melakukan yang namanya aksi. Melakukan yang namanya aksi, bukan kemudian tangkap gubernur, enggak. Aksi mereka adalah lengserkan. Lengserkan. Aksi. Dipimpin oleh seseorang aktor kala itu. Ya, semua dari kalangan kaum khawarij, dikarenakan yang melakukan aksi-aksi yang semacam ini dari kalangan khawarij, dikarenakan melanggar prinsip Islam wal muslimin. Aktornya ketika itu Ibnu Asy'ath. Dia punya pengaruh. Dia kumpulkan massa untuk menggulingkan, melengsirkan penguasa tadi. Mengumpulkan massa, mengumpulkan senjata, mengumpulkan kekuatan dan segala macamnya. Terjadilah yang namanya pemberontakan, upaya kudeta dan penggulingan kekuasaan yang ada. Ulama yang lainnya menyingkir. Tidak memungkinkan untuk bergabung dengan mereka dikarenakan melanggar syar'i. Menyingkir, menjauh dari fitnah yang ada. Begitu rakyat dipimpin oleh aktor-aktor kudeta ini ya kan, direspon oleh penguasanya. Direspon. Terjadi peperangan demi peperangan. Peperangan demi peperangan di negeri itu. Yang tadinya tenang, yang tadinya sejahtera, yang tadinya tentram, yang tadinya Masya Allah nikmat, berubah menjadi suasana negara yang begitu chaos, begitu kacau, begitu menakutkan, begitu menegangkan. Perang terus, betul-betul perang, direspon oleh pihak penguasa. Dan penguasa merasa mantap, ini buhot, pemberontak ini. Ternyata pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Asy'ath ini bukan pasukan yang kecil, pasukan besar. Pada awal-awal pemberontakan, mereka berhasil memukul tentara-tentara pemerintah. Dan hampir bisa menggulingkan kekuasaan yang ada. Ini Al-Hajjaj bin Yusuf, tegar dia. Terus dilawan permusuhan kaum pemberontak itu dengan sabarnya dia. Menyemangati penguasa, menyemangati tentara-tentara kerajaan untuk menghadapi pemberontakan yang ada itu. Yang tadi terpukul mundur pada perang yang besar, berbalik dipukul mundur oleh tentara penguasa. Kocar-kacir, carut-marut. Kekuatan yang digalang oleh Ibnu Asy'ath tadi, akhirnya mereka dikejar oleh pihak penguasa. Sudah, zalimnya tambah dadi ya ikhwan. Hukumannya penggal. Suasana menjadi kacau. Pemberontakan berhasil diredam setelah banyak menumpahkan darah-darah kaum muslimin, bahkan darah-darah tokoh-tokoh kaum muslimin, bahkan darah sebagian ulama muslimin. Lanjut. Semenjak itu para ulama yang dulunya terbawa arus langsung taubat, langsung insaf, melihat bagaimana efek negatif pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Asy'ath ini, menyesal sejadi-jadinya. Yang tidak sempat hidup menghadapi kondisi yang sangat mengenaskan, dihancurkan oleh penguasa yang kejam tadi itu. Itu masuk dalam sejarah Islam, pemberontakan Ibnu Asy'ath. Semenjak itu para ulama sepakat tidak boleh memberontak penguasa dikarenakan tidak ada sisi baiknya. Yang selamat siapa ya kan? Para ulama sunnah yang tetap di atas prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aman. Antum belum mendapati kondisi semacam ini dan jangan arep-arep. Iya betul. Mau arep-arep? Jangan berharap. Jangan antum punya berharap untuk terjadi peperangan besar di negara Indonesia Raya ini. Jangan ya, kawan. Karena mayoritasnya adalah kaum muslimin. Kita belum mengalami kondisi yang dialami Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di mana penguasa kala itu terjangkiti penyakit Jahmiyah, penyakit Mu'tazilah, yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini pemahaman kufur, ideologi yang kafir. Di sini tokoh-tokoh ahlul bid'ah bermain. Mereka mempengaruhi penguasa yang ada untuk mengkampanyekan ideologi kufur tadi. Dan berhasil. Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Penguasa pun kemudian menguji, mengetes semua masyarakat, mewajibkan masyarakat untuk meyakini ideologi yang kufur tadi. Awalnya memberontak, menolak. Tidak mungkin pemahaman yang kufur. Dipaksakan oleh pihak pemerintah, penguasa, yang macam-macam dihukum. Menolak. Sampai akhirnya dari pihak tokoh-tokoh Ahlul Bidah tadi itu menyarankan kepada pihak penguasa, jangan menguji masyarakat. Panggil tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Ulama itu di belakangnya ada masyarakat. Kalau ulamanya setuju, masyarakatnya akan ikut. Ganti sekarang yang diuji para ulamanya. Berbagai macam cara. Ada yang ngeles gimana caranya supaya dia enggak terbunuh. Ada yang terang-terangan mengatakan itu pemahaman kufur. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang disiksa, ada yang dicambuk. Itu nyata. Tidak main-main penguasa kala itu. Ada juga yang tidak tahan dengan penderitaan yang ada. Akhirnya sebagian ulama tadi mengikuti ideologi pemerintah. Mendukung ideologi pemerintah yang kufur tadi. Maka sebagian besar fitnahnya. Kaum muslimin pun akhirnya ikut-ikutan dengan ulamanya. Dengan pemahaman yang kufur tadi. Besarlah kita yang ada. Mayoritas yang ada kala itu tidak sanggup menghadapi penderitaan yang ada. Hanya beberapa tokoh-tokoh ulama sunnah yang tegar. Di antara mereka Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Terang-terangan mengatakan itu kufur. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Ditangkap. Dan memang yang dituju Imam Ahmad ibn Hanbal, tokoh sentralnya umat Islam kala itu. Sengaja jangan dibunuh, sengaja disiksa supaya mengikuti ideologi penguasa dengan harapan beliau ikut, semua akan ikut dengan mereka, akan ikut dengan beliau. Disiksa, dipenjara, dipukuli, dirantai. Tiga masa kekhilafahan al-ma'mun, al-wathiq, al-mu'tasim billah. Tiga masa kekuasaan. Belum antum. Belum. Dan jangan harap-harap. Ya. Jangan ya. Ya apa ya? Jangan harap-harap. Syahidnya barakallahu fikum al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ketika menghadapi fenomena yang semacam ini, tetap menasihati kaum muslimin untuk mendengar, mentaati penguasanya. Karena penguasanya tertipu dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Penguasanya baik, penguasanya muslim, termakan oleh syubhatnya ahlul bid'ah. Jangan, tidak boleh memberontak, disuruh sabar, dan poin-poin yang dibawakan tadi. Bahkan banyak ulama-ulama kala itu, ahli fikih kala itu, sudah tidak sabar. Tidak terima dengan kondisi yang ada. Merasakan penderitaan kaum muslimin yang disiksa, yang dibunuh, yang dipenjara, dan yang lain-lainnya. Mereka semuanya langsung mendatangi Imam Ahmad ibn Hanbal. Jangan. Belum mengatakan jangan. Ad-dima ya muslimin. Darah wahai kaum muslimin jangan kamu tumpahkan. Sebagian mereka tidak mau menerima nasihat. Melakukan pemberontakan penguasa. Hancur mereka. Yang lain tetap tabah, kokoh di atas prinsip ini. Ini ujian manhaj, ujian akidah. Walhamdulillahi rabbil alamin, Allah Azza wa Jal menangkan akidah Islam, menangkan al-sunnah wal jamaah, Allah angkat fitnah tadi. Setelah tiga masa pemerintahan yang ada. Melalui al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan keteguhannya, kekokohannya, ketabahannya, sabar. Di atas prinsip yang ada, walaupun dicampuk, walaupun disiksa, walaupun dikerangkeng, walaupun dipenjara, dan segala macam. Begitu penguasa yang keempat merasakan ada gejala yang tidak beres, maka meminta supaya semua pihak dikumpulkan, diadakan dialog. Tokoh-tokoh bid'ah itu datang untuk melawan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan mereka keok dengan satu dua langkah saja. Penguasa pun tersadarkan dan kemudian mereka memuliakan Imam Ahmad ibn Hanbal dan memuliakan kaum muslimin dan menyatakan fitnahnya berakhir dan meninggalkan tokoh-tokoh bid'ah tadi. Tokoh-tokoh bid'ah tadi yang asalnya berkuasa menjadi tersingkir nggak diurusi sama kaum muslimin, ada yang mati kena penyakit apa begitu, ketika dia mati yang mengantar jenazah cuma 1-2 orang saja, langsung tersingkirkan mereka semuanya, dan yang menang adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Salafiyin. Umat Islam bersukacita dengan kondisi yang ada, barakallahu fiik. Harus sabar. Ingat atau belum apa-apa? Belum apa-apa. Ya apa ya? Belum apa. Ini ujian manhaj, ujian akidah. Kalian jangan terbawa oleh provokasi-provokasi siapapun. Tetap di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, bimbingan syar'i yang benar dalam menghadapi fenomena yang ada ini. Langkah-langkah kita seperti yang disebutkan tadi, perbaikan dari bawah. Terkait dengan penguasa, kita masukkan nasihat-nasihat kepada mereka dari jalur-jalur yang resmi, dengan cara-cara yang baik. Dan sudah nyampe, terlalu banyak dari kalangan tokoh-tokoh nasional kita yang langsung masuk ke pihak presiden. Sudah, semuanya sudah masuk. Tinggal antum banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga mereka semua diberi taufik dan hidayah olehnya. Kita yang terpenting adalah memperbaiki keadaan diri. Banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak beribadah kepada-Nya, tingkatkan iman dan takwa, terus dengarkan dan taati penguasa kamu dalam perkara yang baik, sabar menghadapi kezaliman mereka, jangan kamu hinakan, jangan kamu hujat, jangan kamu cela, jangan kamu bicarakan kejelekannya, apalagi kamu demonstrasi, apalagi memberontak, hukumnya haram. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ketenteraman dan kedamaian dalam hidup di dunia ini dan dalam beragama Islam, dan nanti dia melalui kiamat dengan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Jangan lupa ya, penguasa itu sangat vital keberadaan mereka di tengah-tengah umat. Sebenarnya yang dibahas tadi, walaupun mereka zalim, dengan adanya penguasa semua akan tenang, semua akan tenteram, hidup akan damai, sejahtera, barakallahu fikum. Ibadah akan tenang dikerjakan, dan sekian banyak kemaslahatan yang lain. Barakallahu fikum. Apa kemaslahatan yang Allah berikan kepada umat ini melalui mereka lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka rusak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan banyak peristiwa menimpa para ulama kita, dan mereka tetap istiqomah di atas manhaj yang mulia ini. Menimpa Imam Ahmad ibn Hanbal, menimpa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sampai beliau mati di penjara. Dan para ulama-ulama yang mengalami yang sama, tetap mereka pada pendirian yang jelas, mendengarkan dan mentaati penguasa mereka, seperti yang diuraikan tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal melindungi negara kita dari kerusakan-kerusakan dan para pengrusak-pengrusak, dari kejahatan-kejahatan dan para penjahat-penjahat yang ada. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kaum muslimin di Indonesia Raya ini dan di mana mereka berada, nikmat dari Allah Azza wa Jal, hidup yang tenang, hidup yang sejahtera, hidup yang damai, ibadah yang tenang, yang damai, dan diberi taufik olehnya sampai akhir hayat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Afwan ya Ustaz, kita disuruh sami'na wa ata'na terhadap penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Apakah termasuk perkara yang ma'ruf kita diam ketika Islam dilecehkan sedemikian rupa oleh salah satu pemimpin yang kafir, yang notabene pemimpin tersebut orang dekat penguasa kita? Jawabannya, kita enggak diam. Kita berkeyakinan yang kafir diyakini kafir. Betul? Jangan dikatakan muslim. Tindakan-tindakan melecehkan Islam kufur, diyakini kufurnya. Tindakan melecehkan kitab suci Al-Quran dikatakan kufur, yakini kekufurannya. Betul? Kita punya prinsip. Kita enggak diam. Tapi yang dibahas sekarang ini adalah bagaimana cara mengingkari kemungkaran tadi. Amin gitu. Prinsipnya kita mengingkari kemungkaran dengan cara-cara syar'i. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar. Yang dinasihatkan oleh para ulama kita adalah dilaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi. Disampaikan semua ini kepada pihak yang berkompeten. Tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh masyarakat yang memang jalurnya resmi kepada pihak pemerintah. Sampaikan kepada mereka semua aspirasi yang ada. Selebihnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih yang terbaik. Dan sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Semua telah sampai kepada penguasa, sampai kepada tangan-tangan yang dekat dengan penguasa, sampai kepada MUI pusat, kepada Kapolri, kepada semua sudah nyampe. Pas tinggal kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih yang terbaik. Itu cara yang syar'i. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama kibar kita. Kita enggak diam, bersikap tapi dengan cara yang tepat. Barakallahu fikum. Dalam kondisi yang semacam ini, ikhwan, enggak boleh dengan cara-cara yang melanggar syariat. Mudeng salah ya? Naam. Kufur katakan kufur, kafir katakan kafir, haram katakan haram. Jelas ya. Tapi terkait dengan cara ingkarul munkar harus dengan cara-cara yang baik. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai terbawa oleh perasaan dan emosi, lupa dengan bimbingan syar'i. Sekali lagi, ini saat-saat ujian manhaj, ujian akidah. Yang di sebelahnya antum itu sudah terseret oleh arus fitnah yang ada. Nah, yang sebelumnya punya prinsip as-sam'u wa ta'ah kepada penguasa, sekarang punya prinsip mendemo penguasa. Wallahu musta'an. Hati-hati. Yang namanya fitnah membongkar jati diri. Setiap kali ada peristiwa, ada fitnah akan membongkar jati diri. Ini orang masih di atas prinsip yang benar atau sudah mulai menceng-menceng. Ini orang yang jujur di atas prinsip yang benar ataukah sebelumnya itu dusta dalam prinsipnya. Akan nampak semuanya dengan fitnah yang terjadi. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau seandainya suatu saat presiden kita dari orang kafir? Laqadarahullah. Semoga enggak tetekan Allah. Ala Allah Azza wa Jalla. Semoga terus muslim ya ikhwan. Seandainya Ustaz, apa sikap kita sebagai salafiyin? Terkait dengan masalah ini, Ikhwan, hukum Islam telah tegas menyatakan ketika penguasanya kafir, diyakini di kekufurannya tidak bisa lagi ditakwil-takwil, nyata kekufurannya. Secara hukum Islam dilengsirkan, diganti. Yang bertanggung jawab adalah Ahlul Hali wal Aqdi, tokoh-tokoh masyarakat yang di pusat sana. Barakallahu fikum. Minta aspirasi sampaikan kepada mereka semua atau diganti penguasa yang ada ini. Jangan dari kalangan non muslim. Kaum muslimin tidak mungkin dipimpin oleh seorang non muslim. Ganti. Dengan cara yang sama. Aspirasi sampaikan kepada yang terkait. Suara sampaikan kepada yang berkompeten. Minta diganti. Itu namanya dengan cara-cara yang arif, dengan cara-cara hikmah. Barakallahu fikum. Sudah Ustaz, sudah sampai tidak sedikit pun ditanggapi aspirasinya kaum muslimin itu. Bahkan terkesan aspirasinya kaum muslimin ditertawakan Ustaz, dihinakan Ustaz, dilecehkan Ustaz. Ya. Kalau dengan cara-cara yang baik tidak bisa, ya dengan cara-cara yang, coba diem, dengan cara-cara yang, juga diem. Dengan cara-cara yang tegas. Dilengsirkan. Tapi dengan syarat. Tolong diingat syaratnya. Jangan diingat kata-kata lengsernya ya. Ada syaratnya ya, Pak. Kaum muslimin melengsarkan kondisi yang semacam itu, barakallahu fikum, dengan syarat. Yang pertama, mereka memiliki quwwatun mutakafi'ah. Kekuatan yang sepadan dengan kekuatan yang dimiliki oleh penguasa kafir tadi. Apakah muslimin punya kekuatan? Jumlah personel, persenjataan, logistik, medis, dan segala macamnya. Quwwatun mutakafi'ah. Ketika tidak memiliki quwwatun mutakafi'ah, tidak boleh melengsirkan. Kalau sudah punya kekuatan yang sepadan, ada perkara yang berikutnya. Kemaslahatan kudeta lebih besar daripada tidak kudeta. Yang ini yang menentukan para ulama kibar. Sampaikan pada ulama kibar, ketika mereka mengatakan lengsirkan, dilengsirkan. Nah, umat Islam, terutama ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, akan berada di garda terdepan insyaallah ta'ala ketika sudah ada fatwa, penjelasan dari para ulama kibar tentang masalah ini. Ini namanya jihad fisabilillah. Waktunya jihad, praktek ilmu. Tapi ingat, kalau terpenuhi semua persyaratan. Kalau enggak terpenuhi, tidak boleh. Tidak boleh, tidak muslimin normal sebagaimana biasa hidup di negaranya sendiri. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang maslahat umum, diikuti dalam rangka untuk meredam fitnah. Barakallahu. Sampai Allah matikan dia, wafatkan dia, diganti dengan yang lebih baik. Barakallahu. Nah, ngoten nggih? Ada perhitungannya. Tidak langsung asal itu aja melakukan gerakan kudeta orang petanahan, petanahan tok. Ya di sebul gitu ha, sudah ya Pak, habis satu, terus sebul ya. Bus gitu. Nah. Apa di sini bahasa sebul? Hah? Apa sebul ya? Oh sama, ya wes. Bus gitu. Hilang sama pertanahan. Enggak, muslim harus bersatu. Menggalang kekuatan yang besar supaya sepadan dengan penguasa yang tadi. Dan kemaslahatan kudeta lebih besar dibandingkan dengan diam. Ini semua harus dikonsultasikan kepada ulama besar. Merekalah yang memantau, merekalah yang mengkaji, merekalah yang mengeluarkan fatwa. Nah, maka merekalah panglima tertinggi kaum muslimin saat itu. Nah, la qadarullah, jangan sampai terjadi. Barakallahu fikum. Mudeng ya? Makanya segera taubat. Perbaiki diri supaya jangan sampai tambah parah kondisi negeri ini. Keselamatan negeri tergantung kebaikan dan kesolehan rakyat dengan prinsip yang dibawakan tadi barakallahu. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah presiden kita masih muslim? Iya, masih muslim. Info yang didapat membiarkan pelaku atau penista Al-Quran. Siapa bilang? Nah, itu jangan menggunakan praduga dan prasangka. Barakallahu fikum. Sudah diupayakan proses hukum. Tunggu aja tanggal mainnya. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Muslim ya akhi. Barakallahu fikum. Makanya saya sebutkan di awal tadi, yakini penguasa kamu itu muslim, pemimpin kamu, penguasa kamu. Wah, kata. Ini prinsip. Ketika antum sudah merasa bukan sebagai penguasa, anda akan terombang ambing dalam pemahaman-pemahaman yang begitu menyesatkan, doktrin yang begitu mengerikan, dari doktrinnya orang-orang khawarij. Nah, semakin parah tenggelam antum dalam lautan-lautan penyimpangan yang sangat jauh. Hati-hati. Jadi ini lagi persimpangan jalan ya, Pak. Di mana-mana ini buahnya bertebaran virus-virus, bakteri-bakterinya kaum khawarij. Antum harus tetap istiqomah di atas yang lempeng. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jika kita tinggal di suatu daerah di mana dipimpin oleh seorang gubernur yang kafir, apakah kita tetap wajib mendengar tentang dalam perkara yang ma'ruf? Iya, dalam perkara yang ma'ruf, lanjut. Kemaslahatan umum, lanjut. Dan kita tidak meyakininya sebagai penguasa kita. Dia orang kafir. Kita hanya meyakini yang di atasnya. Kita meyakini penguasa kita yang tertinggi, presiden sebagai penguasa kita, para kuasa hukum. Atau terkait dengan gubernurnya, pas kita hidup sebagaimana biasa, normal, hanya mengikuti aturan-aturan pemerintah yang mengandung kemaslahatan umum atau yang syar'i, para kuasa hukum. Selebihnya, aspirasi sampaikan pada pemerintah pusat untuk mengganti gubernur yang kafir tadi. Demikian dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara hikmah, dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara yang berwibawa para kawan. Allahu ta'ala alam bisawab. Banyak umat Islam yang berpikiran lebih baik pemimpin kafir yang jujur daripada muslim tapi korup. Yaudah, kafir-kafir ya akhi. Lebih fatal, lebih kufur daripada yang zalim. Yang betul itu pemimpin yang muslim. Walaupun dia zalim, ditinggalkan dan taati. Kalau penguasa yang kafir, enggak ditaati. Ini salah kaprah lagi ya. Ini salah kaprah lagi ya. Enggak, tetap kita lebih mengutamakan yang muslim. Muslim itu sejelek apapun yang namanya muslim, itu lebih baik daripada orang kafir, sebaik apapun orang kafir tadi. Paham ya? Kenapa? Karena kekufuran itu kejelekan yang paling jelek, kejahatan yang paling jahat, itu kufur. Paham gak? Nah, kok diem? Nah. Allahu ta'ala alam bisawab. Talak Ibnu Habib rahimahullah, beliau tertuduh. Tertuduh memiliki pemahaman kalau enggak takdir, qadar atau irja. Barakallahu fikum. Tertuduh. Dalam bahasanya rumiyah bikada, dituduh dengan pemahaman demikian. Tapi bukan yang tokohnya dan segala macam. Barakallahu fikum. Artinya ada memiliki beberapa syubhat pada beliaunya. Tidak ada ya. Pertanyaannya hampir sama ya. Di tempat anak kemarin mengadakan kajian perdana. Terus kami panitia memberikan arahan atau himbauan kepada para ikhwah dalam menghadiri kajian perdana tersebut. Memakai sarung dan baju koko dulu. Jangan memakai baju gamis atau jubah dulu. Dengan pertimbangan orang-orang yang ngaji tempat tersebut, kebanyakan masih orang-orang awam yang baru ngaji. Tapi ada sebagian ikhwan yang tidak atau kurang setuju dengan himbauan panitia kajian tersebut agar memakai sarung dan baju koko terlebih dahulu. Mohon nasihatnya. Nah, yang namanya dakwah barakallahu fikum itu harus dengan hikmah. Dakwah harus dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Terutama dakwah di tengah-tengah masyarakat umum barakallahu fikum. Kalau masyarakat di sana mereka tidak familiar dengan pakaian jubah dan gamis, langsung responnya kurang bagus gitu ya Pak. Kalau melihat jubah dan gamis, maka antum bisa mensiasati dengan cara yang lain. Seperti yang disebutkan tadi, dengan cara menggunakan sarung, baju koko. Dan itu bukan pelanggaran syar'i. Baju gamis apa, baju sarung, koko itu baju Islam. Tidak ada masalah ya Pak. Maka ketika demikian keadaannya, termasuk hikmah dalam perkara dakwah, masuk ke mereka dengan pakaian-pakaian yang syar'i atau mubah yang familiar dengan mereka. Tujuannya untuk supaya dakwah masuk di tengah-tengah mereka terlebih dahulu. Paham insyaallah ya? Sehingga bukan termasuk hikmah ya ikhwan, masyarakatnya anti jubah. Masyarakatnya anti jubah. Tidak suka dengan yang berjubah. Antum datang ke sana dakwah menggunakan jubah. Wah, itu namanya ngajak perang. Nah, disiasati dengan cara-cara yang tepat. Kita enggak mengatakan pakai pantolon, enggak. Nah, pakai jas, pakai songkok, enggak. Jangan kebablasan kayak mereka ya. Mereka kebablasan ya. Enggak. Menggunakan yang familiar, tapi yang syar'i. Tadi baju koko, sarung, baju, bagus. Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah. Terkadang jangan dulu akhwat, ikhwan saja belum mampu masyarakatnya. Mereka belum familiar dengan perempuan yang pakai cadar. Penuhi, itu hikmah dalam cara dakwah. Bukan melarang, belum waktunya, sabar. Kita lagi mengurusi umat, lagi menata umat supaya mereka menerima dakwah, supaya mereka semakin kuat prinsipnya. Begitu bagus, enak, begitu pelan-pelan masuk familiar. Jika ada caranya, ada siasat dakwahnya, ada trik-trik dakwahnya, selama tidak melanggar syariat, barakallahu fikum. Nah, terkadang ada sebagian ikhwah kita, masya Allah, punya semangat yang luar biasa. Nah, semangat mengamalkan sunnah luar biasa. Nah, kencang dia, sunnah ya akhi, ini baju yang lebih nyunah ini. Tidak peduli omongannya orang, pokoknya sunnah. Nah, semangatnya bagus, cuman kadang kebablasan. Jadi yang bablas-bablas jangan diteruskan. Termasuk bisunah na'am, tapi disertai dengan hikmah dalam cara dakwah, siasah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam memiliki pencerahan ilmu yang cukup dalam mensikapi kondisi-kondisi yang ada, terutama dalam bab kepemimpinan dalam sebuah bangsa dan negara. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.